بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. فنهدنا أعاذني الله وإياكم. الحمد لله، kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang sampai jadi ini melimpahkan kepada kita sekian banyak anugerah dan karunia, sehingga kita bisa berkumpul di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun diiringi dengan gemuruh guyuran hujan. Dalam rangka talabul ilmi syar'i, disebutkan ikhwan fillah rahimakumullah wa iyyakum dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, riwayat al-Imam Ahmad, sebuah keutamaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang berkumpul di sebuah majlis untuk mengingat Allah azza wa jalla, untuk mendalami ilmu syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis tersebut riwayat Ahmad, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, "Ma min qawmin yajtami'una yajduruna Allah ta'ala la yuriduna bidhalika illa wajhah illa nahda munadin minas sama' ankumu mawfuran lakum فَرْبُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَةً." Kata Rasulullah SAW, tidaklah ada sebuah kaum yang berkumpul, tidak dipersyaratkan di masjid. Ya, karena dalam hadis ini umum. Ya, tidaklah ada sebuah kaum yang berkumpul, kata Rasulullah SAW, يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ, dalam rangka mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu bentuknya mendalami, lebih mengenal dan memahami syariat Allah subhanahu wa ta'ala. La yuriduna bidzalika illa wajha, di mana tujuan mereka dalam perkumpulan tersebut tidak lain hanyalah mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Illa nada munadin minas sama', melainkan akan ada penyeru dari langit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyerukan, "Ankumu mawfuran lakum," bangkitlah kalian dari majlis kalian dalam keadaan telah diampuni dosa-dosa kalian. "Qad buddilat sayyi'atukum hasanat," sungguh telah diganti kesalahan-kesalahan kalian dengan amal kebaikan. Nah, insyaallah ta'ala ikhwanul bidin ajani Allah wa iyyakum, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi Ad-Damimi rahimahullahu ta'ala. Nah, sampai pada bab yang baru, kata beliau rahimahullahu ta'ala, "Babun ma ja'a fi man lam yaqna' bil alifi billah." Bab keterangan dalil iman terkait dengan seseorang lam yaqna, yang tidak merasa cukup atau belum puas, bil halifi billah, dengan adanya sumpah atas nama Allah Azza wa Jalla. Nah, bab ini sanidina azani Allah wa iyyakum, terkait ketika ada seseorang yang mungkin terlibat persengketaan, baik itu antar suami dengan istrinya, atau rekan kerja satu dengan yang lainnya, sanidina azani Allah wa iyyakum, atau hal-hal yang lainnya yang melibatkan dua orang yang saling bersengketa, kemudian salah satu di antara mereka yakni berjina azani Allah wa iyyakum bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia menuduh saudaranya ini mengambil uangnya padahal tidak. Ya. Dia menuduh saudaranya ini mengambil uangnya, kemudian terjadi persengketaan. Dalam keadaan pihak penuduh tidak mampu mendatangkan bukti. Ya, tidak mampu mendatangkan bukti konkret ilmiah yang menguatkan tuduhannya. Kemudian yang dituduh mengelak tuduhan tersebut dengan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengatakan wallahi demi Allah Azza wa Jalla aku tidak mengambil uang tersebut. Maka pihak penuduh yang saat itu sudah melemparkan tuduhannya, dibantah tuduhan tersebut dengan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, wajib baginya untuk merasa cukup. Ya, merasa cukup puas dengan sumpah tersebut. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau dia merasa tidak puas, tidak ridho? Itu yang akan dibahas dalam bab ini. Ya. Nah, ketika ada orang lain sudah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita misalkan di sana begini, azani Allah wa iyyakum, belum puas, belum merasa cukup. Ya. Dengan hal itu di sana begini, azani Allah wa iyyakum. Maka diterangkan nantinya di sana begini, azani Allah wa iyyakum dalam bab ini. Beliau membawakan satu hadis saja. Nah, satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian. Bersumpah dengan nama bapaknya, ya, atau nama kakeknya, atau nenek moyangnya yang dianggap mulia, dan seterusnya yang sini berdina azani Allah wa iyyakum. Dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, larangan ini umum, walaupun lafaznya khusus untuk nenek moyang seseorang, tapi yang diinginkan darinya umum. Ya. Tidak boleh bagi kita bersumpah dengan nama selain Allah Azza wa Jalla. Kainan man kana, siapapun orangnya, baik itu wali atau orang yang terhormat atau orang yang disegani, yang ditakuti, dan seterusnya. Isani kudina azani Allah wa iyyakum, hayyan au mayyitan, baik orang yang kita jadikan sumpah tadi masih hidup, apalagi kalau sudah meninggal dunia. Nah, karena telah lewat keterangan sebelumnya, itu termasuk tindakan atau ucapan kesyirikan. Isani kudina azani Allah wa iyyakum. Man halafa billah, barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla, falyasduq, hendaklah dia jujur dalam sumpahnya. Ini arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang hendak bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia jujur dalam sumpahnya. Kalau dia dusta ya tani dzina azani Allah wa iyyakum, jatuh dalam dosa besar. Jadi ya, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia dusta, ya, sengaja ya tani dzina azani Allah wa iyyakum, entah berkelit dari tagihan utang misalnya, atau sekedar melariskan barang dagangannya, ya, atau supaya terbebas dari jeratan hukum dan semisalnya, misalnya azani Allah wa iyyakum, dia bersumpah dengan nama Allah azza wa jalla kadziban dalam keadaan dusta, maka yang demikian misalnya azani Allah wa iyyakum termasuk dosa besar yang disebut dengan yamin al-ghamus. Ya. وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ, dan barang siapa yang telah disumpahi dengan nama Allah Azza wa Jalla, gambarannya seperti tadi. Jadi saudaranya tadi yang mungkin terlibat perkataan dengan dia sudah bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla, فَلْيَرْضَى, maka hendaklah dia merasa ridha dengan sumpah tersebut, merasa cukup puas dengan sumpah tersebut. إِذَنِ بِدِنَا أَزَنِيَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ. Ya. Nah, bagaimana kalau nanti kesimpulan tadi dusta, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau fulan tadi yang bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla dusta dalam sumpahnya, jatuh dalam dosa besar. Ya. Nah, dan kita tidak menanggung dosanya misalnya jadi azani Allah wa iyyaku. Wa man lam yarda, dan barang siapa yang merasa tidak puas dengan sumpah tersebut, falaisa min Allah, maka hal itu bukan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan dari Allah Azza wa Jalla. Artinya Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari sikap yang demikian. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala dengan sanad yang hasan. Hadis ini sanadnya dari Allah wa iyyakum. Satu hadis yang singkat sanadnya dari Allah wa iyyakum menunjukkan kepada kita beberapa kaidah penting. Yang pertama sanadnya dari Allah wa iyyakum, عظم شأن الحلف بالله عز وجل, besarnya kedudukan sumpah atas nama Allah Azza wa Jal di mata syariat. Sehingga bersumpah dengan nama Allah itu bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang sepele. Ini jadi nazani Allah wa iyyakum, sehingga tidak diperkenankan bagi seorang muslim bermudah-mudahan dalam urusan sumpah atas nama Allah Azza wa Jal. Dikit-dikit wallahi, dikit-dikit billahi, dikit-dikit tallahi, dikit-dikit demi Allah, ya, atau dengan model sumpah yang lain, warabbil ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, dan seterusnya. Ihsanuddin azami Allah wa iyyakum. Ya. Tidak diperkenankan seorang muslim bermudah-mudahan dalam masalah tersebut, kalau bukan urusan yang betul-betul menuntut untuk sumpah di situ. Ini jadi nasehat yang Allah wa iyyakum, maka seorang muslim hendaknya menjaga lisannya, ya, tidak bermudah-mudahan dalam bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla. Nah, baik yang lain ini jadi nasehat yang Allah wa iyyakum menunjukkan kepada kita minal kabairi, ya, minal kabairi al yaminul ghamus, termasuk dosa besar bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dusta. Termasuk dosa besar. Ya. Walaupun nampaknya remeh, kan dibedina azani Allah wa iyyakum, yang mungkin banyak kita jumpai lisan-lisan kaum muslimin di sekeliling kita, yang dibedina azani Allah wa iyyakum, sangat mudah melontarkan sumpah atas nama Allah Azza wa Jal dalam keadaan dia dusta. Ini ya. Nah, para pedagang yang ingin laris dagangannya Ya, salah satu trik untuk melariskan dagangannya dikasih embel-embel sumpah. Ya. Nah, enggak cukup dengan iklan yang dia pasang. Tambahin dengan sumpah yang ada di sini azani Allah wa iyyakum yang tidak jarang terkadang. Ya, dalam urusan-urusan yang dia dusta padanya. Itu termasuk kabar. Juga dalam hadis ini sanadnya azani Allah wa iyyakum menunjukkan kepada kita al-amru. Ya. Al-amru bitabdihi man halaka billahi azza wa jalla. Hadis ini menunjukkan perintah untuk membenarkan orang yang telah bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita diperintahkan untuk merasa puas, merasa cukup, merasa riba dengan sumpah tersebut. Walaupun untuk yang tadi ini sanidina azani Allah wa iyyakum disebutkan oleh para ulama ada beberapa rincian. Ya, ada beberapa rincian dalam masalah ini sanidina azani Allah wa iyyakum. Ketika ada orang bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, fulan misalkan kemudian wallahi demi Allah, ya, saya pemilik tanah ini misalkan. Ya, misalkan ya sanidina azani Allah wa iyyakum terjadi persengketaan tanah. Milik siapa tanah ini? Milik fulan, milik alan, ya, atau milik negara? Terjadi persengketaan di sana jadi nanti Allah wa iyyakum kemudian salah satu dari pihak yang bersengketa tadi mengatakan dia menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala wallahi demi Allah saya pemilik tanah ini misalkan. Apakah kita diwajibkan untuk membenarkannya berdasarkan hadis ini? Karena Rasul mengatakan waman khulifa lahu billahi falyarda waman lam yarda falaysa min Allah rawahu Ibnu Majah. Nah, dalam bentuk ini ada beberapa rincian sebagai berikut. Ya. Sebagai berikut disini jadi nasihat Allah wa iyyakum. Yang pertama, rincian yang pertama, ayyu'lama kadzibuhu. Apabila diketahui kedustaan orang tersebut, walaupun dia sumpah, tapi kita tahu dia dusta. Ya. Sudah diketahui kedustaan orang tersebut di sana jadi nazarani Allah wa iyyakum. Fajmal ulama ala adami ilzamit tasdi. Ya. Maka para ulama semua sepakat. Ya. Semua sepakat di sana jadi nazarani Allah wa iyyakum tidak boleh untuk dibenarkan. Nah. Kalau memang jelas-jelas dia dusta. Ya, kita punya bukti yang kuat di sini hadirin yang azani Allah wa iyyakum untuk membuktikan kedustaannya. Maka demikian keluar dari pembahasan hadis ini. Nah, dalam semua pembahasan, baik masalah tadi persengketaan tanah, ya, atau apa namanya pencurian, ya, maling ditangkap, kemudian dia bersumpah, wallahi saya enggak mencuri, wallahi saya enggak mencuri, padahal satu kampung melihat dia mencuri barang orang lain di sana jadi nazani Allah wa iyyakum. Nah, dan kemudian tidak masuk dalam bab ini. Keadaan yang kedua di sana jadi nazani Allah wa iyyakum, rincian yang kedua, ayyata rajjaha kadzibuhu. Apabila diduga kuat orang tersebut berdusta. Kalau yang pertama tadi yakin 100% dia dusta, ada buktinya. Kondisi yang kedua ini sanidina azani Allah wa iyyakum, ada dugaan yang kuat. Dugaan yang kuat kalau dia berdusta dalam sumpahnya tadi sanidina azani Allah wa iyyakum, tentunya disertai dengan adanya qarinah, tanda-tanda, indikasi-indikasi, ya, yang mengarah kepada kedustaan orang tersebut. Maka kondisi yang demikian kadzalik la yalzam tasdiquhu. Kondisi yang kedua ini Jinjian yang kedua ini sama seperti yang pertama, tidak diharuskan bagi kita untuk membenarkannya. Nah, karena ada dugaan kuat orang ini dusta. Nah, misalnya jadi nabi Allah wa iyyakum. Baik. Asalisah yang ketiga, ayyatasawa al-amra'i. Keadaan yang ketiga, ayyatasawa al-amra'i. Nah, kemungkinan dusta dan jujurnya sama-sama kuat, imbang. Ya. Jadi 50-50. 50% dia dusta, 50% dia jujur di sana jadi nazar yang Allah wa iyyakum. Fahada yajibu tasdiquhu. Maka dalam bab ini wajib dibenarkan. Ya, wajib dibenarkan di sana jadi nazar yang Allah wa iyyakum. Selama tidak ada bukti yang kuat yang mengarah kepada dia berdusta. Kalau masih imbang begitu, sisi-sisi sanibudin azan yang Allah wa iyyakum, kita benarkan orang tersebut. Ar-rabi'ah yang keempat, ayyatarajjaha sidquhu. Ya, adanya dugaan kuat kalau orang tersebut jujur dalam sumpahnya. Dugaannya kuat, mungkin karena yang bersumpah tadi sanibudin azan yang Allah wa iyyakum, orang yang terpercaya di kalangan masyarakatnya, bukan orang yang dikenal sebagai pendusta, orang yang saleh, orang yang baik keagamaannya, misalnya begini nazani Allah wa iyyakum. Bagian demikian yajibu tasdiquhu. Ya, kondisi yang keempat ini juga demikian wajib dibenarkan sumpahnya. Kemudian tafsir yang kelima, yang kelima ikhani berdina azani Allah wa iyyakum, ayyuhlama sidquhu, diketahui dengan pasti kejujuran orang tersebut. Maka yang demikian jelas jawabannya, yajibu ayyusaddaq, wajib dibenarkan. Nah, masuk dalam pembahasan hadis ini. هذا الإنسان الذين أجمعوا الله وإياكم. Sebagian para ulama الإنسان الذين أجمعوا الله وإياكم, mereka memberikan batasan dari intian yang tadi dibawakan. Ya, ada tambahan dari sebagian para ulama, mereka mengatakan hadhihi tafasil, rincian-rincian tersebut fil umur al-hisiyah, dalam perkara-perkara yang sifatnya hisiyah, urusan dunia. Amma al-umur syar'iyah, adapun perkara-perkara yang sifatnya syar'i, ya, perkara-perkara yang sifatnya syar'i, fanibdina azani Allah wa iyyakum, fayajibu al-yurba bil-yamin, maka wajib membenarkan sumpah tersebut dan kuat dengannya. Ya, karena hal ini min bab ridha bil hukm syar'i. Karena hal itu termasuk bagian ridha dengan ketentuan syariat. Baik. Dicontohkan misalnya begini, nasehatin Allah wa iyyakum dalam umur syar'i misalkan, bukan urusan duniawi. Seorang ibu mengakui, ya, apa namanya, istri kita misalkan atau wanita yang kita pinang sebagai anak susuannya, gitu ya. Nah, misalkan si pulang menikah dengan gadis pilihannya, ternyata istri ini nazani Allah wa iyyakum, tiba-tiba mungkin menjelang hari H, ya, atau beberapa jam, ya, sebelum waktu akad nikah yang kami berdina azani Allah wa iyyakum dilangsungkan, tiba-tiba muncul seorang perempuan ya, hendak menggagalkan acara pernikahan tersebut. Kenapa? Karena mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan itu sama-sama saudara sesepuan. Tadi wanita tadi pernah menyusui laki-lakinya, juga pernah menyusui calon pengantin wanita yang hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini bab syar'i. Kemudian apa namanya? Wanita tersebut bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bersumpah, wallahi saya bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala kalau fulan dan fulanah ini sama-sama anak susuan saya, terpenuhi syarat ya yang ditetapkan dalam Islam Ibnuddin azani Allah wa iyyakum sebagai anak susuan. Ya. Nah, 5 kali susuan ya dalam jangka 2 tahun Ibnuddin azani Allah wa iyyakum. Baik. Maka bab yang demikian wajib untuk ridha. Ya. Nah, dengan kemudian mempelai laki-lakinya, waduh, ini nyarinya sudah susah banget. Ya, kok tahu-tahu ada orang apa namanya bersumpah itu saudari susuan saya, misalkan ya, kemudian azani Allah wa iyyakum, harus ridha dengan bab demikian. Nah, atau misalkan misalnya jadi azani Allah wa iyyakum, bab yang lainnya hukum li'an. Hukum li'an. Ya, apa hukum li'an ini? Jadi pernah dengar hukum li'an? Belum pernah dengar? Tanya. Hukum li'an yang tadi azani Allah wa iyyakum ini antara suami dengan istri. Sang suami menuduh istrinya berzina, selingkuh, tapi tidak mampu mendatangkan 4 saksi. Jadi ya, tidak mampu membawakan bukti kalau istrinya tadi selingkuh, berzina dengan laki-laki lain. Kemudian sang istri tidak mengakui. Jadi ya, tidak mengakui tuduhan tersebut di sana jadi nazani Allahu wa iyyakum. Sama-sama ngotot, ya, maka jalan terakhir jadi apa namanya dilangsungkan hukum li'an. Ya, saling melaknat di sana jadi nazani Allahu wa iyyakum. Yang laki-lakinya dia bersumpah kalau dia jujur dalam tuduhannya tadi dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan kalau dia dusta maka murka Allah atas dirinya. Demikian pula sang istri menolak tuduhan tadi mengatakan dia jujur, ya, tidak berzina, izinkan Allah wa iyyakum, berlepas diri dari tuduhan suaminya dan laknat Allah Subhanahu wa taala atas dirinya kalau dia dusta. Ya, dalam sumanya masing-masing menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ridha dengan ketentuan tersebut. Ini antar suami istri. Gitu ya, antar suami istri yang izinkan azani Allah wa iyyakum, dan kemudian sesudah itu pasar dipisah, ya, nah, gugur nikahnya di sini jadi nazani Allah wa iyyakum, tidak ada lagi rujuk padanya. Nah, ini harus kuat dengan sumpah yang demikian di sini jadi nazani Allah wa iyyakum. Baik. Juga dalam hadis ini di sini jadi nazani Allah wa iyyakum menunjukkan faedah yang lainnya. Min al-kaba'ir 'adamu ar-ridha. Ya. 'Adamu ar-ridha bil halid billah 'azza wa jalla. Termasuk dosa besar tidak merasa puas dengan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tadi terkait dengan yang bersumpah, kalau sampai dia dusta, dia jatuh dalam dosa besar. Karena terkait dengan orang yang diberi sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fulan dengan Allah. Si fulan menolak tuduhan dengan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala karena si Allah tidak mampu mendatangkan bukti. Ya, maka si Allah wajib ridha, puas dengan hal tersebut di sana jadi nazani Allah wa iyyakum. Kalau sampai tidak merasa puas, maka dia terjatuh dalam dosa besar. Dikatakan dosa besar karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa man lam yarda falaysa minallah. Barang siapa yang tidak ridha dengan hal itu, maka bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah atau Rasulnya alaihi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari sebuah tindakan maka itu merupakan ciri kalau tindakan tersebut adalah dosa besar. Nah, jadi kalau ada sebuah tindakan dikatakan oleh Rasul laisa minna, ya, atau laisa min ummati, dan semisalnya sanidina azani Allah wa iyyakum, atau seperti ini, ya, falaisa minallah, maka itu ciri-ciri dosa besar sanidina azani Allah wa iyyakum. Sehingga kedua belah pihak, ya, sama-sama berada di persimpangan jalan. Yang bersumpah kalau dia jujur, ya, falahu dzalik. Tapi kalau dia dusta, maka dia jatuh dalam dosa besar. Yang disumpahi misalkan, kalau dia riba, maka itu sesuai dengan ketentuan syariat dengan babit-babit yang telah kita bawakan. Tapi kalau tidak merasa puas di sana sini, azani Allah wa iyyakum, juga demikian jatuh dalam dosa besar. Ini menunjukkan, ya, betapa besar kedudukan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala di mata Islam. Sehingga tidak boleh bagi kita bermudah-mudahan dalam urusan tersebut. Isna bidina azali Allah wa iyyakum. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa fihi masail. Dalam bab ini terdapat beberapa masalah. Kesimpulan dari hadis yang telah beliau bawakan. Al-ula, yang pertama, an-nahyu 'anil halifi bil aba, larangan dari bersumpah dengan nama nenek moyang. Ya. Tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Azza wa Jalla. Baik itu ayah kita, ibu kita, ya, atau siapapun orangnya yang di sini azani Allah wa iyyakum, tidak boleh dijadikan sebagai sumpah. Asalnya yang kedua, al-amru lil mahlufi lah billahi an yarda, perintah untuk ridha, ya, menerima sumpah dari orang yang bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, wajib dibenarkan dengan rincian yang telah dibawakan tadi. Jadi kalau sudah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, kita terima izni hadina azani Allahu wa iyyakum. Urusan dia dusta atau tidak, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dusta, maka dia jatuh dalam dosa besar yang akan dia tanggung dosanya tersebut izni hadina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian yang terakhir, al-thalithah, yang ketiga, wa'idhu man lam yarda, adanya ancaman bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan hal itu. Tidak puas dengan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, merasa belum cukup, ya, tidak membenarkan dan sebagainya, ya halibudina azani Allahu wa iyyakum. Ini pun juga dengan perincian yang telah kita bawakan di atas. Isan itu dina azani Allahu wa iyyakum. Semuanya menunjukkan kepada kita faedah yang telah kita bawakan tadi, besarnya kedudukan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Adapun bab yang berikutnya, bab ucapan masyaallah wa syukra, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan ba'da maghrib fi izni Allahi ta'ala. Pramudin maaf. Subhanallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.